Hukum berzikir ke dalam keadaan tidak berwudu hukumnya tidak apa-apa, karena sebagaimana yang sudah disebutkan bahwasanya dalam membaca Al-Qur'an saja, membaca saja itu sunnah berwudu. Jadi kalau dia tidak ada wudu, tetap dia boleh membaca Al-Qur'an. Tapi kalau memegang Al-Qur'an wajib berwudu, memegang. Ya, kalau hadas kecil boleh membaca Al-Qur'an, apalagi zikir, shalawatan. Tapi tetap disunahkan dia berwudu. Tetap disunahkan dia berwudu. Kecuali kalau junub, haid, nifas, haram membaca Al-Qur'an. Tapi kalau zikir hukumnya boleh-boleh saja. Tetap disunahkan orang yang junub, orang yang hadas kecil disunahkan dia berwudu. Itu dia. Wallahu taala alam bissawab.